Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang diberikan kepada kita hingga kita pada saat ini bisa berkumpul di masjid, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, berkumpul bukan untuk membicarakan masalah keduniaan, akan tetapi berkumpul untuk melaksanakan kebaikan demi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya tidaklah ada yang memakmurkan, yang meramaikan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala itu kecuali hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meramaikan di sini dalam bentuk membaca Al-Qur'an di dalam masjid, berzikir, bertasbih, membaca ayat-ayat, bermajelis ilmu, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis-hadis Nabi dan seterusnya, dari bentuk-bentuk memakmurkan, meramaikan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan bersyukur tak kala Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan mentakdirkan kita berada di atas kebaikan ini, yang kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah kita sebutkan, menyatakan bahwasanya tanda-tanda keimanan diantaranya adalah meramaikan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kebaikan yang diberikan kita, kebaikan yang luar biasa. Keimanan yang diberikan kepada kita adalah hal yang patut kita bersyukur, syukuri bersama. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu kebanggaan bagi kami bisa berkumpul di sini, bisa berkumpul dengan bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'iddu mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah dari segala bentuk, segala sesuatu yang kalian mampu dari kekuatan. Para ulama menafsirkan di antara bentuk kekuatan di sini adalah kekuatan di dalam berperang. Makanya di dalam ayat lanjutannya Allah nyatakan, wa mir ribatil khail, dan persiapkanlah dari kuda-kuda perang. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita di medan di Indonesia, tugas kita khususnya dalam di kepolisian bukanlah perkara yang tidak ada tuntunannya dalam syariat. Bahkan Rasulullah SAW, beliau adalah pimpinan kaum muslimin sekaligus pimpinan perang yang sangat kuat, yang memiliki keberanian. Dan begitulah Rasulullah SAW pula yang menyebutkan di dalam hadisnya, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dha'if wa fi kullil khair. Seorang mukmin yang kuat, kuat dalam badannya, postur tubuhnya, kekuatan persenjataannya, kuat dalam menahan diri, kuat dalam menjaga keamanan, khairun, lebih baik minal mu'minid dha'if, daripada mukmin yang lemah. Wa bi kulli khair, padahal pada setiapnya ada kebaikan. Mukmin yang lemah lebih baik, mukmin yang lemah ada kebaikan, tetapi mukmin yang kuat lebih baiknya, ya, memiliki kelebihan dalam hal kebaikan. Oleh sebab itu tugas yang kita emban saat ini adalah tugas mulia. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ada satu hal yang diingatkan. Lihat keperkasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pimpinan perang dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pimpinan pemberani. Di dalam medan perang luar biasa beliau. Beliau berhadapan bukan dengan satu musuh. Beliau berhadapan dengan dua musuh, bahkan beliau kadang melawan 10 orang. Luar biasa. Seperti singa di padang pasir. Kekuatan Rasulullah SAW di dalam berperang, di dalam keberaniannya. Namun satu hal yang kita perlu perhatikan, keadaan Rasulullah di medan perang sedemikian hebatnya, sedemikian gagahnya, sedemikian perkasanya, namun keadaan beliau di rumahnya adalah orang yang paling lembut. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menyatakan di dalam hadisnya, khairukum, sebaik-baik kalian adalah khairukum li ahlihi, adalah yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum min ahli, dan saya adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Perhatikan, lihat bagaimana keperkasaan Rasulullah dalam menjalankan tugasnya ketika turun di medan perang. Keperkasaannya, ternyata beliau adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, dengan istri-istrinya, paling lembut, ya. Tidak pernah memaksa, tidak pernah keras, tidak pernah lembut. Dikata oleh, sebab itulah para ulama mengatakan, jadilah engkau singa, jadilah engkau singa ketika berhadapan dengan manusia, namun jadilah engkau singa kecil, bayi, ketika engkau berada di rumah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelembutan, rahmat kepada keluarga, kepada istri, kepada anak-anak adalah suatu hal yang dituntut dalam syariat kita. Oleh sebab itulah kita mengingat bagaimana tujuan pernikahan. Sebelum kita diikat, ya, sebelum kita diresmikan, maka diingatkan kembali di dalam ceramah nikah ayat tentang pernikahan. Apa? Ayat itu di dalamnya terdapat tujuan pernikahan, litaskunu ilaiha, agar kalian tenang padanya. Maka tidak sesuai dengan tujuan dan hikmah pernikahan jika ternyata di dalam keluarga terdapat banyak kerusakan, kerusakan. Di dalam keluarga banyak percecokan demi percecokan. Di dalam keluarga banyak dendam. Di dalam keluarga banyak perkara-perkara yang ya, menunjukkan kebengisan, ya, emosional dan seterusnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, ada cinta, ada rahmat, kasih sayang. Inilah hidup berkeluarga. Sehebat apapun, keperkasaannya bagaimanapun seseorang di luar, harus dia pada keluarganya harus menjadi orang yang paling lembut. Oleh sebab itulah Aisyah radhiyallahu taala mengatakan tentang Rasulullah SAW, kana khuluquhum qur'an, khuluquhul qur'an, adalah Rasulullah SAW akhlaknya Al-Qur'an. Kelembutannya, kasih sayangnya, rahmatnya kepada istri-istrinya, tidak pernah marah. Sampai istrinya berbuat salah pun Nabi tetap atasi dengan cara yang lembut sekali. Ini aturan dalam berkeluarga. Kenapa kita singgung masalah keluarga? Karena biasanya keperkasaan seseorang, ya, Dibutuhkan keperkasaan, ketegasan seseorang terbawa sampai ke rumahnya, ke mempengaruhi rumah tangganya. Ya. Karena masyarakat kalau tidak ditegasi, ya banyak kerusakan, banyak asal-asalan. Kita sebagai pihak-pihak yang berwajib inilah harus tegas. Namun hati-hati, jangan sampai terbawa ke rumah. Ya. Tetap jadi laki-laki di rumah, karena ar-rijalu qawwamu 'ala nisa. Laki adalah pimpinan bagi wanita, tapi tidak semua pimpinan itu harus tegas, harus suka marah, harus emosi. Tidak. Ya. Karena kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas itu seluruhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Seluruh dari kalian adalah pimpinan. Pimpinan, jangan dianggap komandan saja yang pimpinan. Ya, yang pimpinan. Kita semua adalah pimpinan, kata Nabi SAW. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tapi dan setiap kalian akan dimintai tentang kepemimpinannya. Setiap dari kita punya keluarga, ingat, jangan kita terlantarkan keluarga. Kita akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, ya, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kembali ke yang tadi, contoh bagaimana Nabi SAW berlemah lembut kepada istrinya yang waktu itu melakukan kesalahan. Suatu hari, ya, rekan-rekan Rasulullah bertamu, ya. Biasa kita juga sekali-kali datang ke rumahnya komandan, ya. Ada acara, ya. Kebetulan di rumahnya Aisyah, ya, atau kebetulan di rumahnya Hafsah yang waktu itu datang tamu, tidak ada makanan. Ya. Maka Aisyah dalam keadaan seperti itu dari rumahnya membawakan makanan untuk tamunya Rasulullah. Hafsah cemburu. Masa Aisyah yang bawakan, akhirnya dipukul makanan, ya, bersama wadahnya oleh Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, tumpah dan pecah mangkoknya. Ya. Kalau kita sudah apa, dipermalukan di depan rekan-rekan. Ya. Wah, saya ini sebagai komandan malu sekali memiliki istri seperti ini. Sudah ditarik masuk, tidak tahu apa yang dilakukan di kamar, dimarah-marah istrinya, dihabisi. Mungkin seperti itu. Kekomanduannya keluar. Hati-hati. Lihat Nabi. Nabi SAW tenang. Nabi SAW cuma suruh dia kumpulkan mangkoknya wahai Aisyah. Karena dia yang salah. Pecahannya. Ya. Dan kamu ganti nanti mangkoknya Hafsah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya. Ya, kepada rekan-rekannya. Nabi SAW mengatakan. Gharat ummukum. Gharat ummukum. Ya. Supaya santai para sahabat. Ibu kalian ini sedang cemburu. Ibu kalian ini sedang cemburu. Artinya santai saja. Nanti di rumah baru diberi ketahuan baik-baik. Ya. Kalau mencari istri yang tidak bersalah, tidak akan mendapatkan di dunia ini. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, jika engkau mendapati satu akhlak yang jelek pada istrimu, radhiya anha akhar, maka kamu pasti ada yang suka akhlak lainnya. Jadi sabar, memberitahu baik-baik. Bagaimana caranya kalau begitu kita bersabar? Nabi SAW mengatakan, istausu bin nisa'i khaira. Berilah wasiat, nasihat demi nasihat pada istri, para wanita itu dengan nasihat-nasihat baik. Caranya lembut dinasihati. Kenapa? Karena fa'innaha khuliqat min dhila. Karena dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kamu paksa untuk meluruskannya, kamu akan mematahkannya. Tapi kalau kamu tidak lurus-luruskan, dia tetap akan bengkok terus. Ya. Maka kata Nabi, ulangi lagi, istausu bin nisa'i khaira. Kalau gitu terus beri nasihat para wanita dengan nasihat-nasihat kebaikan, nasihat kelembutan, nasihat indah, nasihat kasih sayang, nasihat yang menambah cinta, nasihat yang menambah kemesraan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita seluruhnya. Ya, untuk memperbaiki rumah tangga, bukan hanya memperbaiki masyarakat. Rumah tangga itu lebih pantas untuk diperbaiki. Keluarga lebih pantas untuk diperbaiki. Karena Allah Subhanahu wa taala dahulukan, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian. Setelah keluarga, urus masyarakat. Ya. Jangan memperbaiki masyarakat melupakan keluarga. Ya. Yang sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bermanfaat, ya. Memberikan manfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan kaum muslimin seluruhnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan maka itu datangnya dari diri kami sendiri yang kami minta maaf padanya. Akhirnya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita di luar kita sendiri mohon maaf, banyak kita banyak memperhatikan anak orang, kemudian di luar sendiri kan ada kesempatan kita biasa menerbitkan anak luar, tapi anak kita yang punya selama ini akan kita lupakan. Jadi itu yang harus kita perbaiki. Jadi mohon untuk rekan-rekan ya, sedikitnya kita harus yang sangat kosong dan benar tepat sekali namanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Jadi pertama, jika ada seorang anak soleh, jelas orang tua mendapatkan kebaikan dan dia akan mengajak ke sorga. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan inqata 'amalu illa min thalath: shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah." Jika seorang hamba, seseorang itu meninggal, terputus seluruh amalannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah yang terus mengalir, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Dan anak yang soleh yang mendoakan di sini bukan hanya berdoa, "Ya Allah, ampunilah orang tua aku," bukan. Tapi anak yang soleh yang mendoakan di sini adalah mendoakan, ya, dalam sholatnya, dalam ibadah-ibadah lainnya, bukan cuma berdoa, tapi sholatnya juga. Karena doa itu sendiri adalah ibadah, dan ibadah adalah doa. Nabi SAW bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Kalau begitu ibadah anak kita seluruhnya, kita juga akan mendapatkan pahalanya. Ini yang pertama. Kemudian pertanyaannya, jika anak kita ternyata kita gagal dalam mendidik anak atau istri, padahal semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian adalah pimpinan dan semua dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Sekarang kita gagal. Anak kita menjadi anak berandal, menjadi anak yang jahat, menjadi anak yang ya seterusnya. Maka ini ada dua keadaan. Kalau kegagalan itu disebabkan karena orang tua yang lalai dalam mendidik, tidak memperhatikan anaknya, sudah ada gejala-gejala anaknya nakal, dibiarkan, biar aja. Sudah ada gejala-gejala anaknya suka membantah, dibiarkan aja. Akhirnya semakin tidak bisa diperbaiki lagi. Maka orang tua seperti ini akan mendapatkan dosa dan penghalang dari masuk surga. Dibiarkan, menelantarkan. Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i itman ayyubayyi'u may yakut." Cukuplah seorang sudah dianggap berdosa jika dia menelantarkan sesuatu yang menjadi bebannya. Berdosa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa alaysa lil insani illa ma sa'a." Tidak ada bagian seseorang di akhirat nanti kecuali sesuai hasil usahanya. Dan kata para ulama, anak itu adalah hasil usaha dari orang tuanya. Dari menikah, dia sudah berusaha untuk mendapatkan seorang anak. Ketika sudah lahir, dia usahai terus, dia berusaha terus. Ketika agak besar, dia juga, itu hasil usaha dari ayahnya. Maka dia mendapatkan bagian dosa dari anak itu. Wal'iyadu billah, kita berlindung pada Allah dari perkara ini. Tapi yang kedua, anak itu menjadi bejat, menjadi jahat, menjadi berandal, menjadi nakal, menjadi bermaksiat. Tapi orang tua tidak mendapatkan dosa. Kenapa? Orang tuanya sudah berusaha. Orang tuanya sudah berusaha habis-habisan. Apa dalilnya? Ada juga dalilnya. Banyak. Bukankah ada anak Nabi yang juga bejat dan jahat? Tapi ternyata dia hanya anak di dunia. Itu anak titipan saja di dunia. Di akhirat bukan anak kita lagi. Kita berlepas diri darinya. Contoh Nabi Nuh. Anaknya kafir, tidak mau beriman. Sampai-sampai ketika anaknya mau tenggelam, Nabi Nuh tidak capek, dakwahi terus. Sampai Nabi Nuh berkata, "Ya bunayya rukam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai anakku, ayo naik cepat ke kapal. Jangan terus-menerus menjadi orang-orang yang bersama orang-orang kafir. Jangan. Ayo naik, diajak terus. Ini Pak, jangan pernah bosan ngajak anak. Walaupun dia sudah luar biasa, jangan pernah bosan. Supaya apa? Kita tidak terbebani dosa. Walaupun dia tidak mau kembali. Ya. Tetap anaknya masih bantah. Qala sawi ila jabali ya'simuni minal ma. Tidak, saya tetap mau naik ke atas gunung supaya saya selamat dari banjir ini. Bapaknya mengatakan, qala la asimal yauma min amrillah. Nabi mengatakan, tidak ada lagi yang bisa menolong dari azab Allah saat ini. Wa hala bainahumal maut. Maka diombang-ambing dengan ombak, tenggelam dia. Akhirnya apa kata Nabi Nuh? Rabbi inna bani min ahli. Sama seperti kita mengatakan, wah ya Allah, itu anakku, itu keluargaku. Allah bantah. Qala ya Nuh, innahu laysa min ahli. Wahai Nuh, itu bukan anakmu lagi. Innahu amalun ghairu salih. Padahal darah dagingnya. Tapi Allah nyatakan dia orang yang tidak salih. Tidak ada dosa Nabi Nuh. Selesai sudah masalahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak akan pernah memikul dosa yang lainnya. Orang yang berdosa dia sendiri yang akan pikul. Kalau tidak ada sangkut pautnya. Kalau orang tuanya biarkan, ya masuk yang pertama. Ya. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tergantung ada dua keadaan. Bisa kita berdosa, bisa kita tidak. Nah, demikian. Yang baik. Mungkin itu akan saya jawab pertanyaan yang pertama. Ini memang bagaimana hukumnya atau sanksinya apabila seorang istri membuat perasaan tidak enak, sakit hati kepada seorang suami. Karena misalkan kita memberikan tahu secara baik atau mereka membuat tidak nyaman atau perasaan menikmati perasaan seorang suami. Kedua, bagaimana punya proses ada perempuan-perempuan yang sekarang itu kalau menjadi perempuan negatif itu banyak menggunakan air tako, sedangkan antara apa sholat itu ada air itu dan mohon berjalan proses. Yang pertama adalah permasalahan perbuatan-perbuatan sang istri di dalam kepada suaminya, mengucapkan sesuatu dengan perkara-perkara yang kadang membuat sedih suami, bahkan membuat jengkel suami. Ya. Dan ini adalah perkara yang sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Yang sudah pernah disebutkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bahkan pernah nasihati para wanita khusus. Para wanita semua. Nabi SAW beri wasiat khusus mereka. Ya ma'syaran nisa, wahai para perempuan, wahai para wanita, tasaddaqna, bersedekah kalian, wa'aktirna minal istighfar, perbanyaklah kalian istighfar, fa'inni ro'aytukunna aktaro alinar, karena sungguh saya melihat kalian banyak yang di neraka. Ya, perempuan sekarang tahu banyak neraka cuma bisa protes, gak tahu kenapa dia bisa masuk neraka. Ya. Padahal bisa dia bebas. Bisa dia bebas dari neraka. Cuma kebanyakannya protes saja. Nasib kita ini sudah banyak masuk neraka. Takdirnya. Tidak. Ya. Bisa terlepas karena Nabi sebutkan setelahnya. Ketika ditanya. Seorang perempuan bertanya, ya Rasulullah, kenapa para wanita banyak masuk neraka? Rasulullah SAW mengatakan, ya, takfurnal ashir. Karena mereka suka mengkufuri suami. Suami sudah capek-capek kerja, kadang lembur, hanya mencarikan nafkah dia dan anak-anaknya. Pulang-pulang tidak berterima kasih, malah membuat jengkel, malah membuat sakit hati, tidak menyenangkan. Wa tuktirna la'an, dan terlalu banyak mencela. Terlalu banyak mencela. Mencela apa? Mencela ya gosip-gosip ya. Dikit-dikit, wah si anu itu begini, si anu itu begini ya. Kalau ngumpul-ngumpul arisan, ceritakan orang lagi, mencela orang, melaknat orang. Ya. Ini Nabi yang katakan, Nabi itu mukjizatnya salah satunya mengetahui perkara dari Allah yang sampaikan ya, perkara-perkara yang akan terjadi dari sesuatu yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana? Jangan cuma bisa mengatakan kita ini sudah banyak masuk neraka. Jangan. Tapi kenapa masuk nerakanya? Kufur dengan suami. Kalau begitu kita bisa bebas dari neraka dengan cara jangan mengkufuri suami. Ya. Jangan mengkufuri suami. Hargai usaha mereka. Hormati mereka. Berikan kasih sayang kepada mereka. Saking kuatnya itu bagaimana syariat menyuruh seorang istri taat kepada suaminya. Rasulullah SAW mengatakan, la tasul ma'ah illa ya, bi'idni ahli. Bi'idni ahliha. Tidak boleh seorang wanita puasa, beramal, amal kebaikan. Ibadah, tidak boleh. Kecuali harus izin sama suaminya. Masya Allah, luar biasa. Kalau seorang ikut jalan syariat ini, rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, lau amartu, andai kata saya diperintahkan menyuruh seseorang, boleh menyuruh seseorang untuk sujud li ahadin kepada seseorang, ya, la amartul mar'a an tasjuda ila zaujiha, maka saya akan suruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Ya. Ini tidak boleh meremehkan. Ya. Tidak boleh meremehkan. Ya. Perkara ini. Maka seorang wanita yang seperti ini dinasihati. Jangan langsung. Karena itu sifatnya wanita seperti itu. Ya. Karena sifatnya wanita itu lembut. Harus dilembut-lembuti. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW. Sebagaimana pembahasan kita tadi. Pertanyaan yang kedua tentang inai. Ya. Itu adalah. Ya, inai itu terbuat dari ya, ya kalau di Arab dia bisa meresap air, maka memakainya tidak mengapa dan dia merupakan adatnya orang Arab. Kita ketika ke Yaman, ya banyak ya, orang-orang wanita semuanya memakai itu. Dan adat itu ketika tidak menyelisih syariat maka tidak mengapa. kecuali kalau menyelisih. Maka kita lihat menyelisih syariat tidak? Tidak. Tapi dia adatnya siapa dulu? Jangan sampai membuat keanehan. Kalau dia adatnya orang Arab, ya lebih bagus diamalkan di Arab. Kalau dia masalah adat, ya. Ya. Kalau dia masalah adat, ya. Sama seperti kita, ya. Tapi memakainya tidak mengapa. Dia cuma adat. Kalau kita sekali-kali mau pakai, tidak masalah. Sekali-kali mau pakai adat, kebiasaan yang tidak melanggar syariat. Contoh, kalau di Yaman, ya, di Saudi juga, itu orang, ya, pakaiannya tidak seperti di Indonesia. Kita adatnya Indonesia apa? Pakai celana, pakai baju, ya. Ya. Sekarang boleh tidak? Ya. Jangan gara-gara saya pakai jubah, kemudian saya mentang-mentang pakai jubah, langsung saya mengatakan tidak boleh. Tidak. Kita tidak boleh mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Ya. Berpakaian itu syaratnya menutup aurat, selesai. Kalau ada orang pakai celana, pakai kaos, menutup aurat, itu sudah sesuai dengan adat, ya. Kemudian menutup aurat, sudah selesai, tidak ada masalah, ya. Tidak harus kita pakai jubah, ya. Tidak harus, walaupun tidak mengapa, ya. Kalau memakainya, ini masalah adat, ya. Masalah adat, ya. Ada juga adat-adat yang baik, misalnya memakai baju koko dan sarung, adat juga, adat Indonesia, ya. Karena berbeda lagi negeri lain. Jadi permasalahan adat ini, kapan dia tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka tidak mengapa. Dan itu termasuk adat. Adat orang Arab memakai tongkat, ya, kalau perempuannya memakai inai, ya, di bunga-bunga. Dan kita pernah ke Arab, ya, bersama keluarga, bersama istri. Ketika istri datang berkunjung di rumah salah satu dari mereka, tidak pakai ini, ya. Akhirnya mereka heran semua. Wah, ini kurang adab, ya. Harus pakai kayak ini, ya. Dan itu adab biasa. Nah, saya kira demikian. Wallahu alam. Silakan. Perlu satu pertanyaan lagi mungkin dari terakhir. Adik-adik yang menikah, cari istri yang bagaimana? Saya kira cukup besar. Ya. Udah, saya yang lain aja. Saya yang lain aja. Saya kira cukup sekian. Karena sudah kegiatan yang banyak sekali, mari selamat pagi kami atau selamat